hukum-hukum yang terkait dengan wudu. Yaqulullah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-ayah al-ma'idah al-ayat as-sadisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang beriman, jika kamu ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Hadhil ayatul karimatu aujabatil wudu'a lissalah. Ayat yang mulia ini mewajibkan wudu untuk salat. وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء. Dan ayat ini menjelaskan anggota-anggota yang wajib dibasuh atau disapu di dalam berwudu. وحددت مواقع وضوئها. Dan ayat ini telah menetapkan atau membatasi tempat-tempat yang diwudukkan dari anggota wudu itu. Apa saja? Tangan sampai mana? Tangan sampai ke siku. Kaki sampai ke mata kaki. Tsumma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sifatul wudu'i biqaulihi wa fi'lihi bayanan kafiya. Ayat telah membatasi daerah wudunya dari anggota tadi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan tata cara berwudu, baik dengan perkataan beliau maupun perbuatan beliau, bayanan kafian, penjelasan yang cukup. I'lam ayyuhal muslim anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunana. Ketahuilah wahai kaum muslimin bahwa wudu itu memiliki syarat dan fardu serta sunat. Yani dalam kita mengerjakan wudu ada syarat yang harus kita penuhi untuk berwudu. Kemudian ada fardu-fardu wudu yang harus kita lakukan. Dan ada sunat-sunat wudu, jika kita bisa melakukan lebih baik. Fasyurutu wal furudu la budda minha hasab al imkan. Syarat-syarat dan fardu-fardu dari wudu itu mesti dilakukan hasab al imkan, sesuai dengan kemampuan. Liyakuna al-wudu'u sahihan, agar wudu itu menjadi wudu yang sah. Hendaklah kita penuhi syaratnya dan fardu-fardunya. Wa amma sunan, adapun sunat-sunatnya, fahiya mukammilatul wudu, maka sunat-sunat itu adalah pelengkap daripada wudu. Ya, pelengkap-pelengkap terhadap wudu. Wa fiha ziyadatu ajrin, di dalam melaksanakannya terdapat tambahan pahala. Wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu, jika tidak melakukannya tidak menghalangi keabsahan wudu. Nah, ini perlu di dalam beribadah selalu ulama memberikan ada syaratnya, ada fardunya atau ada rukunnya, ya, ada wajibnya, ada sunatnya. Dilakukan oleh ulama untuk ini supaya kita mengetahui mana yang mesti kita lakukan, mana yang kalau seandainya kita tinggalkan tidak mengurangi keabsahan dari ibadah itu. Fasyurutu thamaniyatun, maka syarat dari wudu itu ada 8. Wahia, dia yang pertama al-Islam, yang kedua wal-aql, akal. Akal yang dimaksud di sini adalah waras, lawannya adalah gila. Yang ketiga adalah at-tamyiz. Tamyiz itu adalah orang yang bisa membedakan dan mengerti akan pembicaraan. Jadi anak kecil umur 3 tahun dia berwudu seperti apa yang dilakukan oleh bapaknya, ya, maka wudunya tidak sah karena dia belum mumayyiz. Mumayyiz itu fahmul khitab. Dia paham akan pembicaraan orang. Paham dia ini yang salah, ini yang benar. Yang keempat wanniyah, niat. Jadi ada 4. Yang pertama dia semuanya 8. 4 itu pertama Islam, yang kedua akal, yang ketiga tamyiz atau mumayyiz, yang keempat adalah niat. Fala yasihhu alwudu'u min kafir, maka wudu tidak sah dari orang kafir. Jadi kalau seandainya orang kafir berwudu, wudunya tidak sah karena syarat awalnya enggak ada. Wala min majnunin, tidak juga orang gila. Wala min saghirin la yatamayyaz, tidak juga dari anak kecil yang belum mumayyiz. Wala mimman lam yanwil wudu'a, tidak juga bagi orang yang tidak punya niat untuk berwudu. Orang berwudu sampingnya dia juga melakukan aktivitas basuh muka, cuci tangan, basuh kepala dan yang, tapi enggak ada niat untuk wudu. Boleh jadi niatnya hanya basuh muka, melailangkan tuak, ya, tapi enggak ada niatnya. Maka ketika dia tidak punya niat, maka ibadahnya tidak sah. Bi annawa tabarrudan, seperti dia niat untuk menyegarkan badan, untuk dingin, gerah misalnya, kalau dibasuh mukanya dan seterusnya. Aw ghasala a'dha'ahu awdha'ahu liyuzila 'anha najasatan aw wasakhan, atau dia membersihkan, membasuh anggota-anggota wudunya untuk menghilangkan najis atau kotoran yang ada. Ya, dia bersihkan seperti dia berwudu. Ya. Maka karena tidak ada niatnya untuk berwudu, maka aktivitas dia yang mirip dengan wudu tidak dianggap sebagai wudu, tidak sah. Yang kelima, wa ishtaratu lil wudu'i aidan ay yakuna al ma'u tahuran kama sabaq, disyaratkan untuk berwudu juga hendaklah air itu adalah air yang tahur. Apa itu tahur? Tahir wa mutahhir li ghairihi, suci dan mensucikan yang lain. Bagaimana? Alladhi baqa ala asli khalqihi, yang dia masih berada dalam kondisi keasliannya dalam penciptaannya. Ya, seperti apa diciptakan Allah, ya seperti itu dia. Ya. Maka itu namanya air tahur. Fa in kana najisan lam yujzihu. Kalau seandainya air itu najis, maka wudunya tidak sah. Jadi wudunya harus dari air yang suci. Pembahasan kita di awal sudah misalkan air yang suci, lalu dicampur oleh sedikit benda yang suci, namun tidak merubah, tidak mendominasi air itu, maka airnya masih bisa dipakai. Ya, seperti dimasukkan oleh daun atau yang lainnya. Yang keenam, wa ishtaratu lil wudhu'i aidan ay yakuna al ma'u mubahan fa in kana maqsuban aw tahassala 'alayhi bighairi tariqin syar'i lam yasih al wudhu'u mihi. Disyaratkan untuk berwudu, air yang dipakai hendaklah air yang mubah, air yang boleh dipakai. Maksudnya apa? Kalau seandainya air itu air yang dirampas, atau dia dapatkan air itu dengan cara yang tidak syar'i, botol aqua air, air orang, ya, galeh orang dicurinya, ya, lalunya berwudu dengan itu, maka wudunya kalau seperti itu tidaklah sah. Kalau airnya ghair mubah, yang ketujuh, wa kadzalika yushtaratu lil wudu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun ala ma sabaqa tafsiluhu. Yang ketujuh, disyaratkan berwudu untuk didahului oleh istinja, sesuai dengan apa yang telah berlalu penjelasannya. Nah, di sini kita sebutkan bahwa kalau seandainya dia buang air, maka hendaklah dia bersuci dulu, bersinja atau beristijmar. Tapi kalau seandainya tidak didahului oleh buang air, maka tidak perlu. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan juga. Yang kedelapan, ushtaratu lil wudhu'i aidan izalatu ma yamna'u wusul al ma'i ila al jild. Disyaratkan untuk berwudu menghilangkan benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka perlu ada upaya kita untuk membersihkan bagian anggota wudu kita dari benda-benda yang bisa menghalangi air sampai ke kulit. Fala budda lil mutawaddi an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu'i min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakimin aw asbaghin samikatin liyajri al-ma'u 'ala jildi al-'udwi mubasharatan min ghairi ha'ilin. Maka mesti bagi orang yang berwudu untuk menghilangkan benda yang ada di atas anggota wudunya, baik berupa tin, tanah yang melengket, ya, au ajinin, atau adonan setelah orang bikin kue, dia bikin roti, lengket adonannya di sini, lalu dia berwudu, adonan ini enggak dia hilangkan dulu, ya. Kalau ada yang lengket berarti enggak masuk air itu ke dalam, ya, ke kulitnya. Au syam'in atau lilin, au wasakhin mutarakimin, au asbaghin samikatin, atau kotoran yang menempel, menumpuk. Ya, contoh misalkan orang bekerja di bengkel. Ya, gamuak-gamuak itu hitam sampai sini lah numpuk. Nah, ini dia sebelum berwudu dia harus bersihkan dulu. Au asbaghin samikatin, atau cat, ya, cat yang tebal. Hendaklah dia hilangkan dulu, apalagi cat minyak gitu ya. Liyajri al-ma'u 'ala jildil 'udwil mubasharatan min ghairi ha'ir. Agar air itu berjalan atau mengalir di atas kulit langsung tanpa dibatasi oleh sesuatu yang menghalanginya. Maka berarti air itu langsung kontak langsung dia dengan kulit kita. Nah, di sini juga kita mengingatkan kepada kaum wanita, ya, yang pakai kutek yang dilapisi semacam ada yang lapisan di atasnya, walaupun transparan, tapi dia membuat lapisan di atasnya yang menghalangi air sampai ke kuku, ya. Maka ketika seorang muslimah yang memakai itu, sebelum dia berwudu harus dia bersihkan. Atau seorang muslimah memakai badak taba, ya, mukoko dibuatnya taba tam, ya, tidak sampai kulit air ke kulit wajahnya, ya, maka ini harus dia bersihkan dulu sebelum dia berwudu. Baik. Begitu juga mungkin ada sesuatu yang lain, ya, handi plus yang dimana dia melengket, kita bisa buka, kita wudu, kemudian kita setelah berwudu kita bisa pakai kembali. Wa amma furudul wudu'i wa hiya a'dha'uhu fa hiya sittah. Adapun fardu wudu yang wajib, ya, wa hiya a'dha'uhu, yang dimaksud dengan furudul wudu, yakni fardu wudu, adalah anggota-anggota wudu, dan dia ada enam. Ada enam. Mana yang enam itu? Wajah, tangan, kepala, kaki. Berapa? Empat. Ini dia enam. Wajah satu, tangan dua, kepala satu, kaki dua. Ya, enam semua. Ahaduha, yang pertama, ghuslul wajhi bikamilihi. Membasuh wajah dengan semuanya. Wa minhu, termasuk bagian dari membasuh wajah, al-madmadatu wal istinsyaq. Madmadatu yakni kumur-kumur, yaitu membersihkan mulut kita. Wal istinsyaq, memasukkan air ke hidung lalu membersihkannya kembali, yaitu namanya istinthar. Faman ghasala wajahahu, siapa yang membasuh wajahnya, wa tarakal madmadata wal istinsyaq aw ahadahuma lam yasihha wudu'uhu. Siapa yang membasuh wajahnya dan tidak berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung, atau tidak melakukan satu dari antara dua, dia tidak kumur-kumur, dia tidak beristinsyak, atau dia tinggalkan kumur-kumur, istinsyak ada, atau dia berkumur-kumur tapi istinsyak enggak, lam yasihha wudu'ah, lam yasihha wudu'uhu, wudunya tidak sah. Kenapa? Li'annal fama wal anfa minal wajh. Karena mulut dan hidung bagian dari wajah. Wallahu ta'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Ya. Fa amara bi ghaslil wajhi kullihi. Allah memerintahkan untuk membasuh wajah semuanya. Faman taraka syai'an minhu, siapa yang meninggalkan bagian atau sebagian darinya atau sesuatu darinya, lam yakun mutamatsilan amrallahi ta'ala, berarti dia belum menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan untuk membasuh wajah semuanya. Tapi ada sebagian yang tidak dilakukannya, berarti dia belum menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tamadmada wastansyaqa, Nabi berkumur-kumur dan menghirupkan air dalam hidungnya. Malah Nabi perintahkan. Ya, Nabi tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidungnya setiap kali dia berwudu. Enggak pernah dia tinggalkan. Maka perbuatan Nabi bagian dari penjelasan tentang mencuci wajah. Maka berarti kita basuh wajah kita. Wajah kita mana yang dikatakan wajah? Mulai dari tempat pangkal telinga sampai ke pangkal telinga. Kemudian mulai dari tulang dagu ini sampai ke tempat tumbuhnya rambut normal. Maka itulah wajah, itu adalah sesuatu yang kita menghadap ke orang. Terima kasih wajah. Maka hidung dan mulut bagian dari wajah, dan Nabi membasuhnya dan memerintahkan. Kata Nabi SAW, "Idza tawadda'ta famadmid." Apabila kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah, kata Nabi. Juga Nabi SAW mengatakan, "Wabaligh fil istinshaq illa an takuna sha'ima." Bersungguh-sungguhlah menghirupkan air ke hidung kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa jangan sungguh-sungguh. Ya. Namun tetap, berarti ketika kita berpuasa pun tetap juga kita berkumur-kumur ketika kita berwudu. Jadi mulut dan hidung adalah satu set dengan membasuh wajah. Lalu bagaimana dengan mata? Bukankah mata bagian dari wajah? Kita katakan, ya. Apakah perlu kita masukkan air ke mata kita? Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya. Baik. As-sani, yang kedua, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqain, bersamaan dengan kedua, dengan siku. Ya, membasuh tangan dengan sikunya juga, bukan sampai ke siku sehingga siku tidak, enggak, tapi sama dengan sikunya juga. Firman Allah Subhanahu wa taala liqaulihi taala, wa aydiyakum ila al marafiq, basuhlah tangan-tanganmu sampai ke siku-siku. Ai ma'al marafiq, yakni sampai ke siku, maksudnya sampai dengan siku. Nah, itu maksudnya. Karena ila itu adalah ligayah, untuk sampai kepada batas. Tapi sekarang batas-batasnya juga ikut, gitu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adaral ma'a ala mirfaqaihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memutarkan air di sikunya. Ketika dia berwudu, dia putarkan air di sikunya. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, ghasala yadayhi hatta ashra'a fil 'adad. Dia membasuh kedua tangannya sampai mulai membasuh bagian pangkal lengan. Berarti sudah mulai masuk dia ke bagian pangkal lengan. Ya. Dari sini ke siku itu namanya adad. Pangkal lengan bagi kita. Dari sini ke sini namanya sa'id. Atau lengan bagi kita namanya. Ya. Nah, dari sini ke sini namanya kaf. Ya, kafun itu dari sini ke sini yang saya gerakkan ini. Bukan kafun, bukan ini. Ini namanya batinul kaf, ini namanya zahirul kaf. Kalau kaf kita terjemahkan dengan tangan, ini telapak tangan, ini punggung tangan. Kalau kafun itu kita namakan dengan telapak tangan, ini namanya perut telapak tangan, ini punggung telapak tangan. Ya. Nah, jadi Nabi SAW dia berwudu sampai memulai bagian dari pangkal lengannya. Berarti kalau dia sampai masuk ke pangkal lengan, berarti sikunya juga ikut dibasuh. Mimma yadullu ala dukhulil mirfaqaini fil maghsul. Yang menunjukkan akan masuknya kedua siku tersebut bagian dari yang dibasuh. Wasalit, yang ketiga, ya, yang ketiga, al-mashur ra'si kullihi, menyapu kepala semuanya. Jadi kepala semuanya. Wa minhu al-udhunani, bagian dari kepala itu adalah dua telinga. Liqauli ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu bi ru'usikum. Yani sapulah bi ru'usikum, kepalamu. Ba di sini bukan bagian, bukan sebagian, artinya tidak. Karena dalam bahasa Arab tidak ada huruf ba maknanya sebagian. Yang ada, yang bermakna sebagian huruf jar itu adalah min. Ya. Huruf ba itu maknanya adalah ilsaq, lengket, menempel. Maka famsahu bi ru'usikum, menekankan bahwa sapulah betul-betul melengket ke kepalamu. Bagaimana caranya? Ya. Dijelaskan oleh Nabi SAW berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid bahwa Nabi SAW ya memulai dengan dari depannya dengan dua tangannya sampai ke belakang, sampai ke kuduknya, kemudian dikembalikan ke depan kembali, ya, langsung setelah itu baru dia menyapu kedua telinganya. Al-udhunani minar ra's, kedua telinga itu bagian dari kepala. Jadi kalau telinga ini bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah, ya, berarti telinga bagi perempuan aurat atau tidak aurat? Aurat, ya, kecuali kalau seandainya telinganya bagian dari wajah, maka telinganya tidak termasuk aurat, maka harus ditutup. Taib, fala yujzi ummashu ba'dir ra's, maka tidaklah sah menyapu sebagian dari kepala. Baik. Ada orang mengatakan menyapu tiga helai rambut. Ya, biasanya kan gini. Hah. Itu tidak ada dasarnya sama sekali. Baik, kalau begitu, kenapa Sejak kecil kita mengetahui itu. Hal ini disebabkan adanya sebagian ulama yang memahami bahwa huruf ba itu maknanya min. Sebagian. Ya, itu satu. Yang kedua, wallahu alam, menurut saya bercampur aduknya antara menyapu kepala dengan menggunting rambut. Loh, apa hubungannya dengan menggunting rambut? Maksud menggunting rambut itu adalah tahallul dari umrah atau haji yang mana prosesinya adalah menggunting rambut. Sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'iyah bahwa menggunting rambut bisa dikatakan minimal katanya 3 helai rambut digunting. Itu minimalnya. Sehingga dikatakanlah rambut, kalau 1 helai enggak boleh. Belum 3 helai itu bentuk jamak plural ya. Nah, karena dia berhubungan dengan kepala, kalau ini menggunting rambut tinggal 3 helai, walaupun itu tidak ada dalilnya juga, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunting merata rambutnya, dimotakkan atau taksir memendekkan, tetapi merata semuanya, itu yang benar. Tapi sekarang kita ingin mencoba nih, dari mana asal muasalnya ya menyapu 3 helai rambut, ya sementara yang disapu bukan rambut, disapu apa? Kepala. Tapi kalau gunting kan bukan kepala yang digunting. Ya digunting adalah rambut. Ya. Nah, wallahu alam, kita azan dulu. Lalu kita lanjutkan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي Hayya 'alal falah. Hayya 'alal أكبر لا إله إلا الله طيب kita lanjutkan. Yang keempat, ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki dengan bersamaan dengan mata kaki. Liqauli ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain wa ila bimakna ma'a, dan basuhlah kaki-kakimu sampai kepada kaki, sampai maksudnya ini ada bersamaan sampai dengan. Wa dzalika li ahaditsil waridah fi sifatil wudu bi anna tadullu ala dukhulil ka'bayn fil maqsud. Hal itu juga berdasarkan hadis-hadis yang datang di dalam menjelaskan tata cara berwudu, bahwasanya dia menunjukkan bahwasanya hal itu menunjukkan bahwa ka'bain atau masuknya mata kaki ke dalam yang dibasuh. Yang kelima, tertib. Tertib bi ayyughsala al-wajha awwalan thumma al-yadaini thumma yamsa ar-ra's thumma yaghsilu rijlaihi. Tertib itu adalah dengan dia basuh wajahnya dulu, kemudian kedua tangannya, kemudian dia sapu kepalanya, kemudian dia basuh kedua kakinya. Itu namanya tertib. Diurut, ya, berurutan. Wajah dulu, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wan nabiyyu rattaba alwudu'a ala hadhihi alkayfiyyah. Dan nabi menyusun wudu ini dengan tata cara seperti ini. Wa qala hadza wudhu'un la yaqbalu Allahu salatan illa bihi. Dan nabi mengatakan inilah wudhu, Allah tidak menerima satu salat pun kecuali dengan wudhu. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Jadi harus tertib. Kalau ada orang yang berwudu songsang, enggak diterima. Kaki dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, di bawah kateh, atau dari atas ke bawah. Kepala dulu, kemudian wajah, tangan, kaki. Di antara yang menunjukkan tertib itu, kata ulama, adanya menyapu di antara yang dibasuh. Adanya menyapu di antara yang dibasuh, yakni kedua tangan dibasuh, kedua kaki dibasuh, kemudian disapu adalah kepala. Yang keenam, al-mualah. wa hiya ayakuna ghuslul a'dha'il madhkurati mutawalian bihaitsu la yafsilu baina ghuslil 'udwin wa ghuslil 'udwi alladhi qablahu bal yutabi'u ghuslul a'dha'il wahid tilu wal akhar hasbal imkan. Yang dimakan dengan mualah yaitu membasuh anggota-anggota wudu secara berkelanjutan, berurutan dan berkelanjutan, yaitu tidak di mana tidak dipisah antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain sebelumnya. Jadi enggak bisa dicicil. Ya, dia basuh wajah nanti baru basuh kaki. Ya, baru basuh tangan. Setelah itu tunggu lagi nanti menyapu kepalanya, tidak, tapi berkelanjutan, berkesenambungan. Ya, bal yutabi'u ghuslal a'dha'il wahid tilwal akhar. Akan tapi dia ikuti membasuh satu anggota berikut anggota setelahnya. Ya, hasabal imkan, sesuai dengan kemampuannya. Itu namanya mualah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang masuk dalam masjid, di kakinya terdapat sebesar kuku atau dalam riwayat lain sebesar dirham tidak kena air. Lalu Nabi suruh dia memperindah wudunya dan mengulangi salatnya. Ya, ulama mengatakan dia, Nabi memerintahkan dia untuk mengulangi wudunya. Tidak disuruh cuci aja kakimu, enggak. Karena antara dia setelah berwudu dengan waktu yang ditegur itu memiliki waktu yang panjang. Maka diulang lagi dari awal. Maka ini adalah bagian dari bentuk harusnya mualah. Kalau seandainya tidak disyaratkan mualah atau diwajibkan mualah, maka cukup dengan membasuh kaki, setelah itu sudah cukup. Ya. Kalau seandainya ada orang sedang berwudu, sedang basuh wajah, datang hujan labe, ya, maponyo, terkena jamuan baju, ya, diambil dulu baju banyaklah, dantan ke kamar dulu, setelah itu lanjut berwudu atau gimana? Enggak, diulang dari awal lagi. Ya, karena adanya ya terpisah antara satu dengan yang lain. Hadhi furudul wudu allati labudda minha fihi ala wifqi ma dzakara Allah fi kitabih. Ini adalah fardu-fardu wudu yang mesti dikerjakan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء. Telah terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam hukum membaca tasmiyah, yaitu bismillah, di awal wudu. Terjadi perbedaan pandang ulama. Hal hiya wajibatun aw sunnah? Apakah dia wajib atau sunnah? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wudu'a la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini hadis, terjadi perbedaan pandang ulama di dalam menilai kekuatan hadis ini, kevalidan hadis ini. Efeknya adalah terjadinya perbedaan di dalam apakah wajib atau sunat dalam membaca bismillah. Hiya 'indal jami' masyru'atun. Baca bismillah ini menurut seluruh ulama disyariatkan. Walayam bagi tarkuha, tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Ya, antara wajib dengan sunat sepakatnya apa? Yang satu mewajibkan, yang satu menyunatkan. Mereka sepakat apa? Sepakat melakukan. Ya, sepakat mensyariatkan. Kalau ini ditekankan, kalau ini dianjurkan, ya gitu. Enak. Maka oleh karena itu dikatakan bahwa hiya indal jami' masyru'ah. Bismillah itu menurut seluruhnya ada di syariat. Walayam bagi terkuha, tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Ya, terlepas itu apakah dia wajib atau sunat. Tapi tetaplah kita membacanya sebelum kita memulai wudu kita. Taib. Wasifatuha. Bagaimana tata cara membacanya? Ayyakula bismillah. Cukup bismillah. Wa in zada ar-rahmanir-rahim fala ba'sa. Kalau ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim maka tidak apa-apa. Tapi minimal ya, dengan bismillah saja sudah cukup. Mau makan bismillah. Ya. Mau masuk ke WC baca bismillah enggak? Hah? Masuk WC? Iya, baca bismillah. Setelah itu baru ta'awud. Karena dengan bismillah itu menutup pandangan jin kepada aurat kita. Ya. Maaf, 21 ke atas. Baca bismillah juga. Ya. Kalau seandainya anaknya banyak mingkik-mingkik ya. Ah kecil orang, kapan dah ucap bismillah gitu. Enak. Taib, berwudu baca bismillah. Bismillah. Mau nyembelih cukup bismillah. Ya. Taib. Wal hikmatu wallahu alam fi ikhtisas hadhihi al-a'dha' al-arba'ah bil wudu. Syekh menjelaskan hikmah kenapa dikhususkan empat anggota wudu itu yang dibasuh. Empat anggota tubuh itu yang dibasuh dalam berwudu. Mana dia? Wajah, tangan, kepala, kaki. Berarti ke ujung-ujung. Atraf, ujung dari anggota tubuh kita. Kate kepala. Kita tangan, kaki, ya. Hikmah wallahu alam di dalam mengkhususkan empat anggota ini untuk wudu, ya, anggota bagian dari tubuh kita, li'annaha asra'u ma yataharraku minal badani liktisabidz dzunub. Karena empat anggota ini yang lebih cepat untuk bergerak dari badan untuk meraih dosa. Yang dari anggota tubuh yang banyak dosanya ikulah. Ya, kepala, muka, tangan, kaki. Fakana fi tathhir zahiriha tanbihun ala tathhir batiniha. Maka mensucikan yang lahirnya adalah merupakan isyarat atau pengingat untuk mensucikan yang batinnya. Yang lahir, yang batin adalah dalam. Ya. Waqad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam annal muslima kullama ghassala udwan minha hutta anhu kullu khathiatin asabaha bidzalika al-udwi wa anna takhruju khatayahu minal ma'alma aw ma'a akhir qatri ma. Sebagaimana dalam hadis yang keluar dari Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan seorang muslim setiap kali dia membasuh anggota satu anggota dari anggota wudunya maka berguguranlah setiap dosa ya yang ditimpakan atau yang dikerjakan oleh anggota wudu, anggota badan itu. Berguguranlah dosanya. Bahwasanya keluarlah dosa-dosanya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir dari wudu kita. Maka sering kita berwudu, maka dengan itu juga sering dosa kita digugurkan. Ini hikmah dari ya dan fadilat keutamaan dari berwudu. Suma arsyada Nabi arsyada sallallahu alaihi wasallam ba'da ghasli hadhil a'dha ila tajdidil iman bi syahadatain. Kemudian Nabi mengisyaratkan, membimbing, menunjukkan setelah membasuh anggota tubuh kita tadi dalam berwudu, membimbing kita atau mengarahkan kita untuk memperbaharui iman kita. Dengan apa? Dengan membaca doa setelah berwudu. Apa dia? Adalah bersyahadat. Ma min muslimin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang keluar Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab, ma min muslimin tawadda'a fa ahsana alwudu. Tidak ada seorang muslim dia berwudu dan dia sempurnakan wudunya. Ya. Thumma yaqul. Kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Tidak ada seorang muslim yang dia berwudu dan dia sempurnakan wudunya, lalu dia mengucapkan setelah dia berwudu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, kecuali dibukakan baginya pintu surga yang 8 dan dia masuk dari pintu yang dia sukai. Dalam riwayat yang lain Tirmizi dan Abu Daud ditambah apa dia ucapkan, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, sampai di situ aja. Adapun tambahan wa ja'alni min ibadika salihin, maka ulama mengatakan ini tambahan tidak sah. Baik. Isyaratan ila jam'i baina taharataini al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Maka ini mengisyaratkan untuk menggabungkan dua kesucian. Mensucikan secara hissi yaitu fisik dan maknawi secara abstrak ya yang batin. Adapun hissi, adapun yang fisik, takunu bil ma'i ala wasfi allati bayyanaha Allahu fi kitabihi min ghusl hadhihi al-a'dha. Adapun secara fisik, bahwa membasuh dengan air sesuai dengan tata cara yang telah dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dari membasuh anggota wudu tadi dengan air langsung. Wal ma'nawiyah secara batin, ya, takunu bi syahadataini allataini tutahhirani minasyirk, yang mana dua syahadat tadi membersihkan dari syirik. Ya, membersihkan dari syirik. Waqad qala ta'ala fi akhir ayatil wudu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman di akhir ayat wudu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan beban kepada kalian, akan tetapi ingin mensucikan kalian. Ya, jadi dengan wudu Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan lahir dan batin. Wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun, dan Allah sempurnakan nikmat-Nya kepada kalian agar kalian bersyukur. Wa hakadha ayyuhal muslim, beginilah wahai muslim, syara' Allahu lakal wudu, Allah mensyariatkan bagimu untuk berwudu, liyutahhiraka bihi min khatayaka waliyutimma bihi ni'matahu 'alaik, agar Allah mensucikanmu dari dosa-dosamu dan agar Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya terhadapmu. Wa ta'ammal iftitahi ayatil wudu bihadha nida'il karim. Maka perhatikan diawalinya ayat wudu ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, panggilan hai orang beriman. Faqad wajjaha subhanahu wal khitaba ila man yattasifu bil iman. Allah telah memberikan perintah kepada orang yang disifati sebagai iman. Li'annahu huwa alladhi yusghi li awamirillahi wa yantafi'u biha. Karena orang berimanlah yang mau mendengarkan perintah Allah dan mengambil manfaat dengan perintah itu. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi mengatakan wala yuhafidhu 'alal wudhu'i illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudu itu kecuali adalah orang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Taib. Wa ma zada 'amma dzukira fi sifatul wudu. Adapun yang lebih dari apa yang disebutkan dari tata cara berwudu tadi, fahuwa mustahabbun, maka dia adalah dianjurkan. Ya, maksudnya adalah sunat hukumnya. Faman fa'alahu falahu ziyadatu ajrin. Siapa yang melakukannya, dia mendapatkan tambahan pahala. Waman tarakahu fala haraja alaihi. Siapa yang meninggalkannya atau tidak melakukannya, tidak apa-apa. Wa min thamma sammal fuqaha'u tilkal af'al sunanal wudu ay mustahabbatuhu. Oleh karena itu ulama fikih menamakan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai sunat-sunat wudu, ya, atau yang dianjurkan, amalan-amalan yang dianjurkan dalam berwudu, tidak yang diwajibkan. Diwajibkan tadi sudah. Baik. Fa sunanal wudu, sunan-sunat wudu itu hiya awalan as-siwak. Yang pertama bersiwak. Itu bagian dari sunat-sunat. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau enggak bisa enggak apa-apa. Ya. Wa qad taqaddama bayanu fadilatihi wa kayfiyatihi wa mahallu 'inda al-mutawaddi' wa mahallu 'inda al-mutmadah. Liyahsula bihi wa bil matmadati tanziful fami li istiqbal al ibadati wa tahayyui li tilawati al quran wa munajati Allah azza wa jalla. Bersiwak sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya keutamaan dan tata caranya. Di mana posisinya bersiwak ini adalah pada saat kita berkumur-kumur. Indal al-matmadah. Jadi ketika kita berkumur, kita bisa dengan siwak atau dengan fursyatul asnan, ya, atau dengan sikat gigi, atau dengan tangan pun itu kita sudah mendapatkan sunatnya pada saat kita berkumur-kumur. Liyah sulabihi wabil madmadati tanziful fami listiqbal ibadah, dengan cara bersiwak dan berkumur-kumur akan terwujud membersihkan mulut untuk menghadap beribadah dan mempersiapkan diri untuk membaca Al-Quran dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita betul-betul maksimal keadaan kita pada saat itu. Sanian, yang kedua, ghuslul kaffaini thalathan, membasuh tangan 3 kali. Kaffain, ya, ini sampai ke siku, sampai ke pergelangan. Fi awalil wudu'i qabla ghuslil wajhi, di awal berwudu sebelum kita membasuh tangan. Li wurudi ahadits bihi, karena adanya hadis menunjukkan hal itu. Ya. Wa li annal yadaini, karena kedua tangan alatun naqlil ma'i ila al a'dha. Dia adalah alat untuk memindahkan air ke anggota wudu yang lain. Ya. Fahiya fa fi ghuslihima ihtiyatun li jami'il wudu. Di dalam membasuh kedua tangan ini adalah sikap kehati-hatian terhadap seluruh wudu. Kenapa? Boleh jadi mungkin tangannya terkontaminasi oleh najis, maka awalnya dibersih dulu. Apalagi kata ulama, ketika bangun tidur malam, berdasarkan hadis keluar ke Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza istaqadha ahadukum min naumihi," apabila salah seorang dia bangun dari tidurnya, "fala yaqmis yadahu fil ina," jangan dia masukkan tangannya ke dalam bejana, "hatta yaghsilha thalatha marrat," sampai dia bersihkan atau basuh 3 kali. Maka dituangkan dulu keluar air itu baru dia basuh. Ya. Kenapa? "Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu." Karena salah seorang di antaramu dia tidak tahu dari di mana tangannya bermalam. Boleh jadi garuk-garut, maaf, megang kemaluannya, malang anus, akhirnya terkontaminasilah tangannya ini oleh najis. Nah, maka dibasuh dulu sehingga wudunya menjadi terjaga. Yang ketiga, al-buda'atu bil madmadati wal istinsyaq qabla ghuslil wajhi. Mengawali berwudu, mengawali kumur-kumur dan beristinsyak sebelum membasuh wajah. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ketika membasuh wajah kita tadi apa pembahasannya? Kita harus berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung. Dia adalah bagian dari membasuh wajah. Nah, ketika kita berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung dalam rangka membasuh wajah, kita bisa lakukan pada saat kita membasuh wajah kita. Tapi kalau kita lakukan sebelum kita membasuh wajah, kita berkumur-kumur dulu dan menghirupkan air ke hidung kita dengan cara misalkan awalnya kita baca bismillah, lalu kita basuh tangan kita, lalu kita ambil air, ya, kita masukkan ke mulut separohnya dan separoh lagi kita hirupkan ke hidung. Itu namanya madmadah dan istinsyak. Itu sebelum kita berwudu, sebelum kita membasuh wajah. Teori yang seperti ini hukumnya sunat, ya. Tapi kalau seandainya kita tidak lakukan itu, kapan kita berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung? Pada saat kita membasuh wajah. Karena kita membasuh wajah, berkumur-kumur dan menghirupkan air ke hidung bagian dari membasuh wajah. Nah, kalau seandainya kita sudah membasuhnya sebelum kita membasuh wajah, maka pada saat kita membasuh wajah enggak perlu lagi. Karena dia sudah kita membasuh keduanya. Ya, untuk memulainya sebelum membasuh wajah hukumnya sunat. Tapi pada saat kita membasuh wajah, ya, itu hukumnya apa? Wajib, fardu, bagian dari perintah faghsil wujuhakum. Maka untuk memudahkan kita lakukan sunat ini, ya, ini kita memulainya, ya, liwurudil buda'ati bihima fil ahadis, karena datangnya hadis dengan memulai, mengawali dengan keduanya, ya, dalam hadis wabalik fihima inkana ghair sa'im, dan bersungguh-sungguh di dalam beristinsyak kalau seandainya tidak dalam keadaan berpuasa. Wa ma'nal mubalaghah fil madmadah, maksud dari bersungguh-sungguh di dalam berkumur-kumur, yaitu idaratul ma'i fi jami'i famihi, yaitu memutarkan air, mengocoknya di dalam mulutnya semuanya, ya, itu lebih sempurna. Wa fil istinsyaq, di dalam meniupkan air ke hidung, jazmul ma'i ila aqsa anfihi, yaitu menarik air sampai ke, ya, pangkal hidung, ya, sampai ke atas. Sakit kali, ya, Tapi subhanallah, kalau kita lakukan itu mudah-mudahan itu terbebas dari corona. Ya. Ini akan dibersihkan terus 5 kali dalam sehari. Subhanallah. Ya, kalau orang swab kan itu diambil. Ya. Di pangkal hidung kita ini. Nah. Rabi'an, yang keempat. Wa min sunanil wudu takhlilul lihyatil katsifati bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain. Yang keempat, bagian dari sunat wudu menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya, kalau jangguinya dan jambangnya seperti rambut tebal sekali, maka orang yang berwudu cukup dia menyapu bagian luar, dia membasuh bagian luar, sudah sah. Tapi kalau dia selang-selang dia di dalamnya, itu hukumnya sunat. Tapi kalau jenggot seperti jenggot saya ini, wajib masuk air ke dalam. Ya, apalagi yang tipis dari ini. Tapi kalau tebal seperti rambut, sudah, ya, dia basuh, boleh jadi tidak masuk ke dalam. Tapi itu sudah mencukupi. Sunatnya adalah menyela-nyelanya. Ya. Hatta yablugha dakhilaha, sampai masuk air ke dalamnya. Berarti kalau tidak sela-sela enggak masuk berarti. Ya. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, dan menyela-nyela ya jari jemari tangan dan kaki. Kalau kaki menyelanya dengan apa? Dengan kelingking. Ya, bukan dengan jempol. Baik. Yang kelima. Khamisan at-tayamun. At-tayamun, yakni mendahulukan yang kanan maksudnya. Mendahulukan yang kanan. Wa huwa al-bad'u bil yumna minal yadaini wa rijlaini qabla al-yusra. Yaitu memulai dengan bagian kanan di kedua tangan dan kedua kaki sebelum yang kirinya. Kalau ada orang kiri dulu kemudian kanan, sahkah wudunya? Sah. Ya, yang tidak sah kalau didulukannya kaki baru tangan, itu enggak sah. Tapi dia basuh tangannya, dia dulu kiri kemudian baru kanan, sah. Tapi kalau seandainya dia dulukan yang kanan kemudian dia lakukan kiri, dia dapat tambahan pahala. Ya. Nabi SAW, Aisyah mengatakan, kana yu'jibu tayammunu fi kulli syai. Nabi menyukai untuk kanan mendulukan yang kanan dalam segala keadaan. Fitana'ulihi wa tarujulihi, di dalam dia pakai sandal kaki kanannya dulu. Wa tarujulihi, di dalam menyisir rambut bagian kanan dulu. Ya. Wa tuhurihi, dalam dia bersuci. Wa fi sya'ni kullih, dalam seluruh urusan dia mendahulukan yang kanan. Yakni hal-hal yang baik kanan dulu, hal-hal yang jelek kiri. Memanggil, memberi, mengambil, menunjuk, itu adalah dengan tangan kanan. Kemudian yang sadisan, yang keenam, az-ziyadatu 'alal ghuslil wahidati ila thalathi ghasalatin fi ghuslil wajhi wal yadaini wa rijlain. Yang keenam, menambah, melebihkan dari membasuh sekali. Ya. Sampai ke 3 kali basuh. Di dalam membasuh wajah, tangan, dan kaki. Adapun kepala, sunnahnya sekali kepala. Ya, adapun wajah, tangan, dan kaki, wajibnya sekali, tapi sempurna. Kemudian sunnatnya dua kali sampai ketiga kali. Taib. Kepala kenapa sekali? Ibnu Qayyim dia mengatakan tidak ada yang sah, yang sahih dari Nabi menjelaskan bahwa beliau menyapu tiga kali. Tidak ada hadis yang sahih. Ya. Ulama mengatakan menyapu, yang menyapu itu yang mana? Menyapu adalah mempoleskan atau mengusapkan sisa air yang ada di kulit tangan. Itu namanya menyapu. Kita basahkan, itu menyapu namanya. Kalau membasuh apa? Mengalirkan air. Bukan membasuh dengan air mengalir, tidak. Mengalirkan air. Yani ambil air, berarti numpuk air sini, kita alirkan. Itu namanya membasuh. Ya. Jadi kalau seandainya kita menyapu kepala dengan tangan yang basah, kita sapukan. Menyapu sebagian dari membasuh. Separuh dari membasuh. Ya, menyapu adalah separuh dari menyapu. Separuh dari membasuh. Maka cocoklah dia penyapuannya hanya sekali. Adapun membasuh dituntut adalah kesempurnaan. Maka sangat cocok kalau disempurnakan menjadi tiga kali. Baik. Hadi syurutul wudu wa furuduhu wa sunanuhu. Ini ada syarat-syarat wudu, fardu-fardunya dan sunnah-sunnahnya. Yajiduru bika an tata'allamaha wa tahrisa ala tatbiqiha fi kulli wudu'in liyakuna wudu'uka mustaqmilan lisifatil mashru'ati litahuza ala thawab. Maka sangat ditekankan bagimu untuk mempelajarinya. Mempelajari apa? Syarat-syarat wudu, fardu-fardu wudu, sunat-sunat wudu, dan berupaya untuk mempraktikkannya pada setiap kali berwudu. Setelah kita berilmu ini, berusahalah kita mempraktikkannya. Agar apa? Liyakuna wudu'uka mustakmilan lisifatil masyru'ah. Agar wudu'mu sempurna seperti bentuk yang disyariatkan. Litahuza ala thawab, agar anda mendapatkan pahala. Wa nas'alullah lana wa lakum wa lakal mazid minal ilmi nafi' wal amal salih. Kita mohon kepada Allah ya, agar diberikan oleh Allah kepada kita dan kepadamu tambahan dari ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Demikian yang dapat kita sampaikan karena sudah terlalu lama. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan. Kebetulan HP-nya juga low bat, jadi enggak ada. Demikian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.